Senandung Cinta. Senandung Cinta. Senandung Cinta. Bosan ku pandang, senyumanmu terbayang-bayang. Kau selalu dalam ingatan, terbawa mimpi siang dan malam. Oh mesranya cinta kita, bagaikan ratu dan raja. Saling berjanji Cinta.